Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Ikhwafillah wa akhwat fitin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita lanjutkan kajian tafsir surat Al-Kahfi yang dalam kesempatan pagi ini telah sampai pada ayat yang ke-62. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya falamma jawaza qala li fatahu atina hudana. Maka tatkala keduanya telah melewati tempat bertemunya dua lautan, qala Musa berkata kepada pembantunya, atina, berikanlah kepada kami, berikanlah kepada kita hudana, makan siang kita. Laqad laqina min safarina hadha nasaba, sungguh kita telah menjumpai dikarenakan safar kita ini nasoban, rasa capek. Jawaza, maka tatkala keduanya telah melewati, yang dimaksud dengan keduanya adalah Musa dan pembantunya. Jawaza maknanya tak ada ya, keduanya telah melewati tempat tersebut, tempat pertemunya dua lautan. Maka Musa berkata kepada pembantunya, atina hudana, berikanlah kepada kita makan siang kita. Lian al-huda, karena huda adalah makanan yang dimakan di waktu siang. Laqad laqina min safarina hadha nasaba, nasaba maknanya ta'aban, capek. Laqad laqina min safarina hadha, sungguh kita telah mendapatkan dikarenakan safar kita ini nasaba, terasa capek. Yang dimaksud safar kita ini bukanlah yang dimaksud adalah permulaan safar, akan tapi yang dimaksudkan adalah ketika mereka telah melewati batu besar yang ada di tempat bertemunya dua lautan. Oleh karena itu mereka telah berhuda, atau oleh karena itu maka Musa kemudian meminta makan, meminta makan yaitu ikan yang mereka bawa sebagai makanan. Maka maksudnya ketika Musa melakukan perjalanan, maka boleh jadi Musa sudah sebelumnya sudah makan. Namun satu hal yang aneh terjadi kepada Musa dan pembantunya. Begitu mereka melewati tempat yang mereka inginkan, telah kelewatan, maka Allah berikan taufik kepada mereka, Allah berikan isyarat kepada mereka sehingga mereka terasa capek kemudian perlu istirahat supaya tidak terlalu supaya tidak terlalu jauh terlewat dari tempat yang dicari dan ditujukan. Padahal sebelumnya mereka terasa jalan itu biasa saja. Namun tiba-tiba setelah tak lama setelah mereka melewati tempat yang mereka cari, Allah berikan taufik, Allah berikan isyara, karena mereka telah kelewatan dengan terasa capek. Para ulama mengatakan hanya ada di antara tanda kekuasaan Allah Azza wa Jalla karena keduanya telah berjalan sebelum itu dengan perjalanan yang jauh dan keduanya tidak merasa capek. Namun tatkala mereka telah melewati tempat yang di sana ada Khidir, keduanya segera capek. Maka ini adalah taufik dari Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah maunah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala min ajli supaya mereka Allah ya tamadaya, supaya mereka tidak terlalu bilbukti, terlalu jauh dari tempat yang mereka cari. Kal maka pembantu Musa yaitu Yusha bin Nun mengatakan, awaita is awaina, tidakkah engkau ingat ketika tidakkah anda ingat ketika kita singgah ila sakhati di sebuah batu besar. Fa ini nasi tulhuta, maka ketika itu aku kelupaan untuk membawa kembali ikan yang kita bawa. Fama ansani ila syaitanu an azkur, dan tidak ada yang membuatku lupa kecuali setan setelah yang membuatku tidak ingat an azkurahu, ya, untuk mengingatnya. Wattakhadha sabilahu fil bahri anjaba, dan ternyata ikan tersebut telah mengambil, telah menempuh jalannya di lautan ajaban, dengan jalan di lautan yang aneh. Maka qala, berkata yaitu Yusha bin Nun pembantu Musa kepada Musa, awaita, tidakkah engkau ingat mahasola, apa yang terjadi ketika kita lajakna, ketika kita berlindung, yaitu ketika kita beristirahat di sebuah batu besar. Di sini ada kalimatannya, dan makna dibalik kalimatannya itu adalah ungkapan keheranan atau ingin membuat agar Nabi Musa heran. Fa ini nasi tulhuta, maka ketika itu aku kelupaan ikan, yaitu aku kelupaan untuk memperhatikan ikan, atau aku kelupaan an as'a fi sya'nihi, atau aku berusaha untuk mengurusinya, atau aku kelupaan untuk menceritakan keadaan ikan kepadamu, karena ikan tersebut tidak diketahui, yaitu ada di wadahnya. Maka yang kelupaan di sini boleh jadi kelupaan untuk mengawasi ikan, atau kelupaan untuk cerita kepada Musa kalau ikannya sudah kabur, meninggalkan, sudah masuk ke lautan. Fama ansani ila syaitan an azkurah, dan tidaklah yang membuat aku lupa kecuali setan. Maknanya yakni ma ansani dzikrahu ila syaitan, tidak ada yang membuat aku lupa untuk mengingat atau menyebutkan ikan tersebut kecuali setan. Wa taqada sabilahu fil bahri ajaba, dan ikan tersebut telah menempuh jalannya di lautan ajaban, dengan jalan yang sangat mengherankan. Itaqada itaqada sabilahu, maknanya itaqada al-fata awil Musa, maka Yusha bin Nun atau Musa menjadikan atau maka Yusha bin Nun dan Musa menilai jalannya ikan di lautan tersebut ajaban sebagai satu hal yang menakjubkan. Ajaban maknanya mahala ajbin, satu hal yang menakjubkan. Dan memang jalannya ikan tersebut satu hal yang menakjubkan, karena jalannya ikan itu membentuk terowongan dan gua di lautan. ada ma'un sayar, ada air yang demikian deras melewati ikan tersebut, dan ternyata jalannya si ikan itu adalah saroba, adalah gua, terowongan. Ikan tersebut masuk ke dalam laut dan dia membuat terowongan dalam lautan. Maka kata hadap tariku lil huti, maka jalannya si ikan ini adalah saroba, membuat terowongan. Dan ini adalah satu hal yang menakjubkan Musa dan Fatahu dan Yusha bin Nun, dan juga mengherankan kita, karena air biasanya ya tala'am akan kembali merapat alama yang berubihi setelah dia dilewati. Karena umumnya kalau kita normalnya ada ikan yang lewat, maka ikan ini membelah air, namun setelah itu air kemudian menyatu. Namun ternyata ikan ini tidak, dia membelah air dan air tidak menyatu, sehingga jadilah jalannya si ikan ini bagaikan terowongan. Walakinna hadzal huta, akan tapi ikan ini dengan izin Allah, air tidaklah bersatu kembali, merapat kembali setelah dimasuki oleh ikan ini. Mendengar hal tersebut, maka Musa mengatakan, "Qal dzalika ma kunna nabri." Musa mengatakan, itulah yang kita cari. Fartadda, maka keduanya kembali ala atarihima menelusuri ala atarihima jejak langkah mereka berdua. Maka Musa berkata kepada Musa alaihi salatu wasalam, berkata kepada Yusha bin Nun, itulah yang kita cari. Nabri maknanya natluhu, itulah yang kita cari, karena Allah subhanahu wa ta'ala telah memberitahu Musa bahwasanya jika Musa telah kehilangan ikan, maka itu adalah mahalu ittifaqihi, adalah tempat kesepakatan Musa untuk bertemu dengan Khidir. Fartada ala atharihima qasasa. Irtada maknanya roja'a, maka keduanya kembali setelah menempuh jalan yang mencapekkan keduanya, maka keduanya kembali menelusuri jejak langkah keduanya, yakni yakusani atharahuma, menelusuri jejak langkah keduanya. Maka tadi kita langkahnya kemana saja? Kenapa menelusuri jejak? Supaya tidaklah hilang dari keduanya tempat yang tadinya keduanya telah singgah di tempat itu, yaitu batu besar. Maka qasas, qisas dalam bahasa Arab maknanya adalah menelusuri. Maka cerita itu disebut kisah, karena orang yang membaca sebuah kisah, maka dia menelusuri satu kejadian demi satu kejadian. Fawajada abdan min ibadina atainahu rahmatan min indina wa'allamnahu min ladunna ilma. Maka keduanya menjumpai abdan, seorang di antara hamba-hamba kami yang kami berikan padanya rahmat dari sisi kami, dan kami ajari pada ajari dirinya min ladunna dari sisi kami ilman, ilmu. Maka keduanya, Musa dan Yusha bin Nun, menjumpai salah seorang hamba kami, itulah yang bernama Khidir, sebagaimana dalam sebuah hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam diriatkan oleh Bukhari dan Muslim. Salah seorang hamba kami, siapakah dia dan apa statusnya? Apakah dia adalah salah seorang hamba Allah yang saleh? ataukah wali yang memiliki karomah, ataukah nabi yang mendapatkan wahyu. Kullu dzalika mumkinun, tiga hal ini semuanya mungkin semua. Akan tapi pendapat yang dipilih dan dirasakan oleh Syekh Ibnu Taimin di sini, akan tapi dalil-dalil yang ada menunjukkan kalau dia bukanlah seorang rasul, bukan pula seorang nabi. Dia hanyalah seorang hamba yang saleh yang Allah berikan padanya karomah untuk menunjukkan, supaya Allah tidak menunjukkan dengan hal tersebut bahasanya Musa tidaklah mengetahui segala sesuatu, dan sesungguhnya telah hilang dari Musa ilmu yang banyak. Musa tidak tahu banyak hal. Ini pendapat yang dipilih oleh Syekh Mutaimin. Khidir itu hamba yang saleh yang punya karomah, wali yang punya karomah. Ini pendapat yang beliau pilih. Atain rahmatan min indina, kami berikan kepadanya rahmat dari sisi kami. Artinya kami jadikan dia, dengan Allah jadikan dia salah satu kekasih Allah. Birahmati iyahu, karena kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala padanya. Dan kami ajarkan padanya min ladunna, dari sisi kami ilman, ilmu, yaitu ilmu yang tidak Allah berikan kepada umumnya manusia. Itulah pengetahuan hal, hal yang gaib yang ada dalam kisah dalam kisah ini, yang merupakan kisah tertentu ini. Dan ilmu di sini bukanlah ilmu kenabian, akan tapi ilmu khusus. Karena ilmu yang diketahui oleh Khidir ini tidak mungkin idrakuhu untuk kita ketahui, tidak mungkin kita pelajari gimana caranya supaya punya ilmu sebagaimana ilmunya Khidir. Itu tidak bisa ditangkap, tidak bisa dipelajari. Maka ini ilmu khusus. Maka ini adalah bukanlah sebuah ilmu yang mabniyan alal mahsus, dibangun di atas sesuatu yang empiris, sesuatu yang bisa ditangkap dengan indera. Maka ilmunya Khidir itu bukanlah dibangun di atas menebak masa depan dengan menimbang keadaan sekarang. Bahkan ilmunya Khidir adalah sesuatu yang termasuk kategori gaib. Maka Allah beritahukan pada Khidir ada maklumat berbagai pengetahuan, berbagai info yang tidak diketahui oleh banyak manusia. Qala lahu Musa hal atabi'uka ala an tu'allimani mimma 'allimta rushda. Maka Musa berkata kepada Khidir, setelah ketemu Khidir, hal atabi'uka, bolehkah aku mengikutimu, ala antu alimami, dengan syarat engkau mengajariku mimma ulimta, ilmu yang diajarkan kepadamu, rusdan, yang merupakan ilmu yang benar, ilmu yang bernilai dan memuat kebenaran. Maka qala Musa li Khidri, maka Musa berkata kepada Khidir, hal atabi'uka, apakah aku boleh mengikutimu? Maka ini adalah ardun latifun wa tawaddu'un. Maka ini adalah penawaran yang lembut dan menunjukkan sikap tawadduk Musa kepada Khidir. Karena Musa itu jelas lebih utama daripada Khidir. Musa itu Nabi dan Rasul bil ijma'. Kalau Khidir, apakah nabi? Khilaf. Musa adalah Rasulul Azmi yang derajatnya lebih tinggi daripada Rasul-Rasul biasa. apalagi di atasnya Khidir, apalagi Khidir. Maka Musa itu jauh lebih tinggi kedudukannya daripada Khidir dalam derajatnya. Wa ta'ammal hadzal adab, lihatlah, renungkanlah bagaimanakah etika dan adab sopan santun Musa alaihi salatu wassalam. Ma'ana Musa afdal minhu, padahal Musa itu lebih mulia daripada Khidir, dan Musa di sisi Allah adalah wajihah, memiliki kedudukan yang tinggi. Meskipun demikian, ya, Musa menggunakan bahasa yang lembut, bahasa yang sopan kepada Khidir, karena Musa ingin mengambil ilmu dari Khidir, sebuah ilmu yang tidak diketahui oleh Musa. Maka dalam ayat ini terdapat dalil menjadi kewajiban seorang penuntut ilmu untuk bersikap lembut, bersifat yang santun, sopan kepada gurunya, kepada ustadznya, dan tidaklah seorang murid yang baik berinteraksi dengan ustadznya, dengan gurunya bil ikram, dengan sikap-sikap yang menunjukkan pemuliaan terhadap guru. Kemudian Musa menjelaskan bahasanya dia tidak punya keinginan untuk mengikuti Khidir dalam rangka untuk memakan sebagian makanannya Khidir atau minum sebagiannya, sebagian minuman Khidir. Namun Musa menjelaskan maksudnya adalah ingin antu alimani mimma ulim tarushda, ya, supaya engkau mengajariku ilmu yang telah diajarkan oleh Allah kepadamu. Dan tidaklah diragukan bahasanya Khidir tentu akan gembira dengan adanya orang yang mengambil dan belajar ilmu darinya. Dan setiap orang yang Allah berikan padanya ilmu, sepatutnya dia merasa gembira seandainya ada orang yang belajar dan mengambil ilmunya. Karena ilmu yang diambil dari seseorang, yang dipelajari dari seseorang ketika orang tersebut masih hidup, maka orang yang mengajar akan mendapatkan manfaatnya setelah dia meninggal dunia. Bagaimana dalam hadis yang sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza matal insanu inqata'a 'amaluhu." Jika manusia mati, maka putuslah amalnya. Maka kalimat ini dalil bahasanya masa istirahat beramal adalah kematian. Inqata'a 'amaluhu. Putus sudah amalnya, artinya sudah tidak lagi dia mungkin untuk beramal. Maka masa libur, masa pensiun untuk beramal soleh, beramal kebajikan adalah kematian. Sehingga idza matal insan inqata'a 'amaluhu ini adalah bantahan untuk sufiyah, untuk orang-orang sufi yang beranggapan bahwasanya seorang wali yang telah sampai dalam kedudukan ma'rifat atau hakikat, maka dia tidak lagi punya kewajiban untuk beramal. Sudah berhenti, sudah selesai, dia sudah pensiun untuk beramal kebajikan. Kenapa? Karena dia sudah sampai ma'rifat atau sampai kedudukan hakikat. Dia pensiun dalam beramal, meskipun dia belum mati. Ini adalah satu hal yang tidak benar, karena Nabi katakan amal itu putus, keharusan untuk beramal itu putus setelah orang itu mati. Sebelum itu maka masih tersambung. Illa min salasin, kecuali karena tiga hal, ya, sedekah yang mengalir pahalanya karena wakaf, dan wakaf tersebut masih saja dimanfaatkan. Boleh jadi wakaf buku, wakaf kitab, wakaf bangunan untuk ibadah, masjid atau yang lainnya. Oh, ilmu yang tafa'ubi, ataukah ilmu yang bisa diambil manfaatnya setelah matinya. Boleh jadi dengan punya murid, dan boleh jadi dengan meninggalkan karya, meninggalkan tulisan yang orang memanfaatkan tulisan tersebut. Nah, ini juga termasuk ilmin yang bisa diambil manfaatnya. Awwaladin sholihin yada'ulah, anak yang sholih yang mendoakannya. Faqala lahu Khidru, maka Khidir mengatakan, qal innaka lan tastati'a ma'iyya sabra, wa Musa, engkau tidak akan mampu sabar bersama aku. Kenapa? Wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubra? Bagaimana kalau engkau mungkin bersabar pada sesuatu yang engkau tidak punya ilmu tentangnya? Maka di sini Khidir menjelaskan kepada Musa alasan Khidir, kenapa Khidir mengatakan engkau tidak mungkin bisa bersabar bersamaku. Maka Khidir menyampaikan alasannya, bagaimanakah mungkin engkau bisa bersabar untuk melihat, menyaksikan sesuatu yang engkau tidak punya ilmu tentangnya. Maka dari mana Khidir punya dalil? Apa dalilnya Khidir mengklaim bahasanya Musa tidak memiliki ilmu tentang apa yang akan dilakukan oleh Khidir? Jawabannya dari pengakuan Musa sendiri, di mana Musa mengatakan antu allimani, supaya engkau mengajariku. Maka ini menunjukkan kalau Musa tidak memiliki ilmu fima indal Khidri, tentang tidak punya ilmu tentang ilmu berkaitan dengan ilmu yang dimiliki oleh Khidir. Apa yang dikatakan Musa, jawaban Musa terhadap pernyataan Khidir? Musa mengatakan qal satajiduni insyaallahu sabira wala a'silaka amra. Musa mengatakan engkau akan jumpai aku insyaallah adalah orang yang bersabar, dan aku tidak akan menduhakai perintahmu. Inilah yang dikatakan oleh Musa, dan Musa mengatakannya berdasarkan apa yang menjadi keyakinannya, yang dia yakini dalam dirinya di waktu itu, yaitu dia yakin dirinya akan mampu dan bisa bersabar. Dan di sini Musa mengkaitkan kesabarannya dengan kehendak Allah, insya Allah, supaya pernyataannya ini tidaklah bentuk iktizaz dan kesombongan dengan diri sendiri dan terkagum-kagum dengan diri sendiri. Satajiduni insya Allahu, maka perkataan Musa ini seperti perkataan Ismail bin Ibrahim ketika bapaknya mengatakan, sesungguhnya aku melihat dalam mimpiku dalam tidur aku menyembelihmu, maka lihatlah apa yang menjadi pendapatmu. Maka Ismail mengatakan, wahai ayahku, lakukan apa yang diperintahkan kepadamu. Satajiduni insyaallah minas sabirin, engkau akan jumpai aku insyaallah termasuk orang-orang yang bersabar. Perkataan Ismail ini mirip dengan perkataan Musa, satajiduni insyaallah sabira. Wa aidan, demikian juga asbir, aku akan bersabar ketika aku melihat apa yang kau lakukan, dan aku akan taat terhadap apa yang kau perintahkan. Wala a'silaka amra. Maka di sini Musa menjanjikan dua hal kepada Khidir. Yang pertama, bersabar ala ma yaf'al, untuk menyaksikan apa yang dilakukan oleh Khidir. Yang kedua, akan taat dalam semua apa yang diperintahkan oleh Khidir, wal intiha, dan akan berhenti dari segala sesuatu yang dilarang oleh Khidir. Maka perintah itu jika disebut sendirian, maka tercakup di dalamnya larangan. Perintah itu jika disebut sendirian, maka tercakup di dalamnya larangan. Dan aku tidak akan durhaka terhadap perintahmu, maka tercakup di dalamnya aku tidak akan durhaka terhadap larangan-laranganmu. Karena perintah itu jika dicabut sendirian, ya, maka mencakup larangan. Misal kita katakan seorang muslim punya kewajiban untuk taat terhadap perintah-perintah Allah. Ini bukan berarti boleh untuk tidak taat dalam larangan-larangan Allah. Dan kata perintah di sini tercakup di dalamnya larangan. Karena larangan itu juga perintah, yaitu perintah untuk tidak melakukan satu perbuatan. Maka larangan itu bagian dari perintah. Oleh karena itu kita lihat di sini, meskipun bunyi ayatnya cuma masalah perintah, penjelasan Syekh Muzaimin beliau masukkan ke dalamnya adalah larangan. Karena perintah itu jika disebut sendirian, maka tercakup di dalamnya larangan. Ini kan dikatakan seperti sebelumnya di Kitabul Iman. Buat intiha amma yanha, dan apa akan berhenti dari segala hal yang kau larang. Qalal Khidrut, kemudian Khidir mengatakan, qal fa idza tabatani, jika engkau mengikuti aku, maka janganlah engkau bertanya kepadaku an syai'in, tentang sesuatu apapun, hatta uhdisalaka minhu dzikra, sampai aku sendiri yang akan menceritakan ilmu tentang hal tersebut kepadamu. Maka jika engkau mengikuti aku, dan satu yang telah dimaklumi bahasanya Musa akan mengikuti Khidir, maka jangan engkau bertanya kepadaku tentang sesuatu yang aku lakukan. Hatta'u disalaka min hudzikra, sehingga aku sendiri akan menceritakan kepadamu. Hatta di sini al-ghayah, ya, maknanya sehingga maknanya sama dengan ila, yakni ila an uhdisalaka min hudzikra, sampai aku sendiri yang menceritakannya kepadamu. Yaitu dengan kata lain, sampai aku menceritakan kepadamu sebab kenapa aku berbuat begini dan begitu. Maka di sini terdapat pelajaran tentang adab thalibul ilm. Wa hadza tawjihun min muallim, maka ini adalah pengarahan dari seorang guru kepada muridnya yang belajar darinya. Nah, supaya si murid tidak tergesa-gesa membantah gurunya. Hendaklah si murid itu menunggu sampai gurunya memberikan penjelasan, memberikan keterangan kenapa kok demikian dan tidak demikian. Makanya ada di antara adab seorang murid, yaitu tidak tergesa-gesa membantah gurunya, hatta yatabayyana al-amru, sampai jelas dengan nyata perkaranya, permasalahannya. Fantalaqa, maka berangkatlah keduanya. Hatta idza raqiba fi safinati kharaqaha, sampai ketika keduanya telah menaiki perahu, maka Khidir merusak perahu, membuat lubang di perahu tersebut, sehingga mungkin, sangat mungkin perahu ini kemasukan air. Jika perahu ini kemasukan air, bisa tenggelam. Qal akhartaha, maka Musa melakukan pelanggaran yang pertama. Qal Musa mengatakan, akhartaha wahai Khidir, apakah engkau melubangi perahu ini lituhriqa ahlaha, supaya para penghuninya tenggelam, orang-orang yang menaikinya tenggelam. Laqad jita syai'an imra, sungguh telah datang dengan sesuatu yang sangat-sangat besar. Fantaraka, lalu keduanya berangkat. Siapa keduanya itu? Musa dan Khidir. Maka di sini Allah diam, tidak membahas tentang bagaimanakah nasib si Al-Fata, nasib si Yusha bin Nun. Kemana dia? Ditinggal, suruh balik, atau ikut? Fahal, apakah si Fata pembantunya Musa yaitu Yusha bin Nun ta'akawa anirukuk, tidak ikut naik ke dalam perahu, ataukah dia ikut naik akan tadi karena Yusha bin Nun statusnya tabi, statusnya cuma penderek, orang yang mengikuti, maka lam yakun lahu dzikrun, maka tidak perlu disebut-sebut. Maka jawabannya alladzi yadhhar, kemungkinan yang paling mendekati, anau kana tabi'an, bahwasanya Yusha bin Nun ikut dalam perjalanan ini. Akan tapi Yusha bin Nun ini tidak lam yakun lahu ta'alukun bil mas'alah, tidak punya kaitan dengan mas'alah, sehingga tidak disebut-sebut. Maka wal asal, karena yang jadi pokok masalah adalah Musa, maka keberadaan Musa itu towa dikrohu melipat penyebutan Yusha bin Nun. Tidak disebut-sebut lagi. Ini si pokok adalah gimana Musa dengan Khidir. Wa aidan tabi, dan ya, pertimbangan yang kedua, Yusha bin Nun ini adalah tabi, cuma pengikut. Maka yang namanya pengikut biasanya enggak disebut-sebut. Yang disebut-sebut itu adalah yang diikuti. Maka ketika bupati datang dengan ajudannya macam-macam, ajudan enggak disebut-sebut. Yang disebut bapak bupati datang. Tak kemudian dan dua ajudannya atau ini enggak. Maka bapak presiden datang. Pasukan pengawal presiden itu enggak kena sebut, meskipun dia jumlahnya banyak 10 orang, enggak disebut semua. Yang disebut bapak presiden datang. Kenapa? Karena pas pampres itu tabi, tapi enggak perlu disebut. Yang perlu disebut adalah matbu. Yang perlu, yang pokok untuk disebut itu adalah yang diikuti. Hatta idza rakiba fi safinati, sehingga keduanya menaiki perahu. Nah, artinya marat safinatun, ketika itu ada perahu lewat dan keduanya Khidir dan Musa berjalan ala syat'il bahri, di tepi pantai. Lalu keduanya menunggang, menumpangi perahu tersebut. Kharokoha, kalau biasa diterjemahkan, diterjemah debak juga diterjemahkan melubangi. Tapi sebenarnya agak kurang memahamkan, karena kalau melubangi nanti dianggap bawa bur, kemudian dan bikin lubang. Padahal gimana cara melubanginya? Al-Khidru, yaitu yang melakukan adalah Khidir, biqal'i, dengan mencopot salah satu kayu yang yadkhulu minhul ma, yang bisa jadi air itu masuk kepada ke dalam perahu. Jadi ini perahu dari kayu, maka kayu ditata ya. Maka jadilah perahu. Nah, ini kayu, kemudian atasnya kayu, kemudian atasnya lagi kayu, kemudian atasnya lagi. Nah, salah satu kayunya itu dipatahkan sama sama Khidir. Itu yang dimaksud kharokoha. Ini bukannya Khidir bawa bur, kemudian di belakang sambil asik ngebur, anda. Tapi yang mau ditekankan, maka di sini Khidir itu merusak. Namun merusak yang dilakukan oleh Khidir ini adalah merusak yang bisa menyebabkan kapal ini kemasukan air. Jadi mau diterjemahkan merusak, merusak perahu atau melubangi perahu. Ini nanti merusak perahu dianggap ada makna yang diinginkan adalah air bisa masuk. Nah, tapi kalau melubangi nanti dikira kecil dan dikira pakai bor, padahal ini kayu dipatahkan. Ya, mungkin enggak kayu, enggak seluruh kayu, namun ya cuma beberapa senti atau beberapa meter. Ini ditimbang oleh banyak penerjemah, ya telah dikasih terjemah melubangi saja. Faqala lahu Musa, maka Musa berkata kepadanya, apakah engkau tidak merusak perahu ini supaya orang-orang yang menumpanginya akan tenggelam? Makanya adalah pengingkaran Musa kepada perbuatan Khidir. Padahal Musa telah berkata dan berjanji kepada Khidir, engkau jumpai aku insya Allah orang yang bersabar akan tahu. Tapi ternyata Musa tidak sabar. Kenapa Musa tidak sabar? Karena ini masalahnya masalah besar. Ini ada perahu di tengah-tengah laut, kemudian diusak. Ya, kalau tenggelam gimana? Ini enggak masalah sepele, ini masalah besar, menyangkut nyawa. Bukan hanya satu orang, yang banyak orang. Maka ini yang mendorong Musa untuk enggak sabar. Ya sebenarnya agak-agak dimaklumi juga. Karena ini masalah besar, maka Musa enggak sabar. Ya, ya makdur kalau dilihat dari sisi ini. Namun tidak makdur karena Musa telah janji untuk tidak untuk bersabar melihat perbuatan Khidir. Kedalam di liturika di sini bukan litaklil, bukan terjemahnya supaya terjemah yang tepat bukan litaklil, bukan supaya, namun lil akibah, untuk menunjukkan akibatnya, dampaknya. Atur ko akhorta, apakah engkau merusak dan membangi perahu liturli ko ahlaha, yang nanti pada akhirnya orang-orang yang menumpanginya bisa tenggelam. Yakni artinya, ya engkau wahai Khidir, jika engkau melubanginya maka akan tenggelamnya, tenggelamlah orang-orang yang menaikinya. Itulah dilakukan bahasanya Musa alaihissalam tidak mengetahui apa maksud Khidir. Dan tidaklah dilakukan juga bahasanya Musa tahu bahasanya Khidir tidak punya keinginan untuk menenggelamkan orang-orangnya. Karena seandainya Khidir punya keinginan untuk menenggelamkan orang-orang yang menaiki perahu tersebut, tentulah yang pertama kali tenggelam adalah Khidir dan Musa sendiri. Oleh karena itu lam di sini adalah lil akibah, untuk menceritakan dampak. Dan lam al akibah itu taridu terdapat fi ghairi mawdhi'in, di beberapa ayat dalam Al-Qur'an. Semacam firman Allah, faltaqathahu alu fir'auna, maka Fir'aun kemudian memungut bayi Musa yang dijumpai ada di Sungai Nil. Liyakuna lahum aduwan wa hazana. Nah, ini lanya lal akibah, yang dampaknya, dampak dari memungut Musa ini adalah akhirnya Musa jadi musuh dan sebab kesedihan bagi mereka. Jika kita bertanya, lau sa'alana insan, seandainya ada yang bertanya pada kita, apakah Fir'aun ini memungut dan memanggil Musa, memungut dan mengambil Musa supaya Musa jadi musuh mereka dan jadi sebab kesedihan untuk mereka, jawabannya tentu tidak. Akan tapi jadi musuh dan kesedihannya adalah akibat dan dampak. Musa mengatakan, laqad jita syai'an imra, sungguh engkau telah melakukan sesuatu yang sangat-sangat besar. Yani artinya Musa adalah seorang yang sangat tegas, seorang yang keras, seorang yang sangat kuat fidatilah dalam masalah agama berkaitan dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Maka Musa mengingkari Khidir dan Musa menjelaskan bahwa perbuatan Khidir itu akibatnya adalah menenggelamkan orang-orang yang tidak bersalah. Dan Musa di sini menambahi celaan kepada Khidir. Padahal dengan mengatakan laqad jita syai'an imra. Dan kalimat ini laqad jita syai'an imra di sini mengandung tiga taukid. Lam, laqad, lam dan qad. Kemudian qasam, sumpah yang disembunyikan. Dari mana kita tahu kalau ada sumpah di sini ada lam? Al-imru kalau hamzanya di kasrah maknanya adalah sesuatu yang besar. Contoh yang lain adalah perkataan Abu Sufyan kepada Hirqal ketika Hirqal bertanya kepada Abu Sufyan tentang Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Abu Sufyan menjelaskan pada Hirqal keadaan dan ciri-ciri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan akhlak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Falaman sarafa ma'a qaumihi, maka tatkala Abu Sufyan itu pulang bersama kaumnya, bersama rombongannya setelah menghadap Hirqal, Abu Sufyan mengatakan laqad amira Amr ibn Abi Kabsyah, sungguh telah gawat, sungguh telah besar perkara Ibn Abi Kabsyah, yaitu maksudnya Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innahu la yakhafuhu malik bani Affan, sungguh takut dengan Muhammad raja bani Affan, yaitu raja Romawi. Romawi disebut bani Affan karena orangnya kuning-kuning. Jika perempuannya cantik-cantik karena kuning-kuning, maka mereka disebut Bani Affan. Yang dimaksud Ibn Abi Kabsyah adalah Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan amira amruhu, yakni azuma amruhu, lah gawatlah perkaranya, perkara Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Khidir kemudian mengatakan qala alam akul innaka lam tastati'a ma'iyya sabra. Wahai Musa, bukankah aku telah bilang engkau tidak akan mampu bersabar denganku? Ya, karena Musa menunjukkan ketidaksabarannya dengan dua kalimat. Wahai Khidir, bukan hanya dengan mengatakan ini nanti bisa tenggelam, namun masih juga ditambahi laqad jita syai'an imra. Maka kemudian Musa pun beralasan, menyampaikan alasannya, kalau latu akhid ni bimana situ. Musa mengatakan, wahai Khidir, janganlah engkau hukum aku disebabkan aku kelupaanku, aku tadi lupa. Walatu hikni min amil usra, ya ini janganlah kau beratkan padaku min amri berkaitan dengan perkara ku usran, dengan semakin sulit. Maka Musa mengucapkan kalimat tadi dalam keadaan lupa. Dan sebab yang menyebabkan Musa itu lupa, berarti perkaranya, masalahnya dalam masalah gawat. Indah asalahu, maka Musa tercengang karenanya. Gimana kalau perahu ini tenggelam sedangkan mereka masih menaikinya? Dan perkara ini tujibu menyebabkan anal insan yang sama sabaqa, seorang itu bisa lupa dengan apa yang telah dia katakan, apa yang telah lewat, dikarenakan min syiddati waqa'i dzalika fi nafsi, karena demikian hebatnya pengaruh hal ini dalam jiwa seseorang. Bimana situ artinya binisyani, namanya berarti madaria, dikarenakan kelupaanku. Ai binisyani dzalika, namanya madaria, karena aku lupa dengan hal itu, yaitu tidak boleh bertanya, tidak boleh mengingkari, harus bersabar melihat perbuatan kita. Wala tuhiqni min amir usra, yakni la tuskil, janganlah engkau beratkan, janganlah engkau memberatkan aku, janganlah engkau mempersulit urusanku. Wa ka'ana hadha wallahu a'lam, dan wallahu a'lam, seakan-akan hal ini adalah tawsi'atun, adalah pengantar lima ya'ti ba'dahu, untuk perkara yang akan terjadi setelahnya. Inilah sedikit kisah atau Khidir, Musa dengan Khidir. Dan sebagaimana kita sampaikan di pertemuan yang lewat, bahasanya dalam kisah Musa dan Khidir ini terdapat banyak pelajaran berkaitan dengan masalah ilmu dan adab menuntut ilmu. Tadi disampaikan dua poin oleh Syekh Muhammad bin Sulaimin tentang masalah ini, dan kandungan-kandungan yang ada dalam kisah ini, terutama dari sisi ilmu dan adab menuntut ilmu, banyak disebutkan oleh sesaat di tafsirnya. Di antaranya beliau menyampaikan kandungan kisah ini, yang sebagiannya kemarin sudah kita sebutkan, adalah menunjukkan keutamaan ilmu dan mengadakan perjalanan dalam rangka menuntut ilmu. Karena ilmu adalah perkara yang sangat-sangat penting. Kita lihat di sini Musa mengadakan perjalanan panjang yang dia menjumpai kecapean dalam rangka untuk mencari ilmu. Dan Musa meninggalkan Al-Qu'ud, duduk bersama Bani Israel untuk mengajari dan memimpin Bani Israel. Dan Musa memilih safar dalam rangka untuk menambah ilmu. Maka di sini menunjukkan pentingnya ilmu. Musa lebih mendahulukan thalabul ilmi, menuntut ilmu, daripada mengajar. Tugas mengajarnya dia liburkan, mau cari tambahan ilmu dulu. Menunjukkan pentingnya ilmu. Kemudian kisah ini menunjukkan kaidah tentang al-bada' atau bil-aham fal-aham, memulai yang paling penting kemudian yang kurang penting. Maka bertambahnya ilmu seseorang itu lebih penting daripada tidak bertambahnya ilmu, dan lebih penting daripada menyibukkan diri dengan mengajar orang. Ketika menyibukkan diri dengan mengajar ini menyebabkan tuna tazawud minal ilmi, menyebabkan seorang itu tidak bisa menambah ilmu. Akan tetapi kata sesakti, al-jam'u bainal amrayn akmal. Seandainya orang itu bisa menambah ilmu sekaligus mengajar, maka itu yang lebih baik. Bahkan mengajarkan ilmu itu adalah salah satu cara untuk mengokohkan ilmu dalam diri seseorang. Maka di sini Musa mengutamakan thalabul ilmi daripada mengajar, dalam rangka al-bada'ah bil aham wal aham, memulai yang lebih penting kemudian mengalahkan yang kurang penting. Namun seandainya ada dua hal ini tidak dipertentangkan dan bisa dilakukan dua-duanya, maka itu yang lebih baik. Kemudian bolehnya memiliki pelayan pembantu ketika ketika safar ataupun tidak safar, sebagaimana dilakukan oleh Musa membawa Yusya bin Nun. Kemudian seorang musafir dalam rangka menuntut ilmu atau jihad atau yang lainnya, jika memang ada maslahat, maka boleh dia menceritakan maksud perjalanannya kepada orang lain. Maka di sini Musa menceritakan kepada Yusya bin Nun maksud perjalanannya adalah dalam rangka mencari ilmu. Kemudian dalam di sini juga ada itu fatu syar, menisbatkan kejelekan dan sebab-sebab kejelekan kepada setan, karena setanlah yang melakukan godaan, meskipun seluruhnya dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Diambil dari ayat wa ma ansanihu illa syaitanu an azkura, yang bikin aku lupa adalah setan. Padahal lupa di sini juga takdir Allah Subhanahu wa taala, akan tapi karena setanlah yang menggoda manusia untuk lupa, menyibukkan manusia sehingga lupa, maka di sini dinisbatkanlah kejelekan kepada setan. Maka ayat ini dalil bolehnya menisbatkan kejelekan dan sebab-sebab kejelekan kepada setan. Kemudian kandungan yang lain adalah boleh seorang itu menceritakan keadaan dirinya, boleh jadi capek, lapar atau haus, ini yang merupakan musibah, ini boleh diceritakan jika tidak dalam rangka tasakhut, jika tidak dalam rangka marah-marah dengan takdir, dan memang benar keadaannya demikian, memang benar capek, benar lapar. Ini diambil dari laqad laqina min safarina hadha nasaba, kami telah mendapatkan kecapean. Maka Musa mengatakan saya capek. Maka orang boleh menceritakan musibah, kesulitan, kesusahan pada dirinya, capek, haus, lapar dan seterusnya, jika itu memang benar dan bukan dalam rangka marah dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga menunjukkan bahasanya seorang nabi adalah manusia biasa yang mengalami mengalami sifat-sifat manusia, kondisi manusia. Umumnya manusia capek, bisa capek, maka nabi pun capek. Kemudian di sini dianjurkan hanya seorang mencari pelayan yang cerdas, yang pintar, supaya bisa memberikan pelayanan dengan baik. Kalau pelayannya itu, pembantunya itu orang yang loadingnya lama, sulit ini enggak paham apa yang dimaksudkan, harus di ini capek, ini bikin capek. Kemudian di sini menunjukkan anjuran agar seorang itu memberikan makan kepada pelayannya dengan makanan yang dia makan, dan yang terbaik antara pelayan dengan yang dilayani itu makan bareng. Ini diambil dari Atina Rodana, ambilkanlah makanan kita, artinya makanan yang dimakan oleh pelayan dan yang dilayani itu sama. Dan ini zahirnya menunjukkan kalau nanti mau makan bareng. Kemudian tadi kita telah baca pendapat Ibnu Taimin tentang Khidir itu adalah wali, orang saleh yang memiliki karomah. Ini juga merupakan pendapat Sa'di. Beliau mengatakan hamba yang dijumpai oleh Yusya bin Nun dan Musa bukanlah nabi, bahkan dia cuma hamba orang, hamba Allah yang saleh. Alasannya di sini Allah menyebut orang tersebut sebagai hamba Allah, abdan min ibadina. Kemudian disebutkan nikmat Allah padanya bi rahmah, berarti Allah memberikan rahmat padanya, wal ilm, dan memberikan ilmu kepadanya, wa alamna min miladuna ilma. Di sini Allah tidak menyebutkan kerasulan, tidak pula kenabian. Seandainya dia adalah seorang nabi, la dzakara dzalika, tentu Allah akan menyebutkan hal tersebut sebagaimana Allah menyebutkan kenabian nabi-nabi yang lain. Adapun perkataan Khidir yang dijadikan dalil oleh sebagian ulama, kalau Khidir adalah nabi, yaitu ma fa'altu an amri, aku tidaklah melakukan hal ini semata-mata karena ideku. Maka ayat ini kata Al-Sasaki tidaklah menunjukkan kalau Khidir adalah Nabi. Ini cuma menunjukkan bahasanya Khidir itu berjalan berdasarkan ilham dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apakah Khidir itu Nabi ataukah bukan, ini satu hal yang diperselisihkan ulama. Kita lihat di sini Al-Saymin memilih pendapat Khidir itu bukan Nabi, dan ini juga pendapat gurunya sesak di tafsirnya. Khidir bukan Nabi, orang soleh yang dapat ilham. Di sisi lain ada juga pendapat yang lain, misal pendapatnya Ibnu Katsir. Ibnu Katsir memilih pendapat bahwa Khidir itu Nabi, dan beliau membawakan alasan yang sangat banyak yang menunjukkan kalau Khidir itu Nabi, sebagaimana dibawakan oleh Ibnu Katsir di Bidayah wa Nihayah. Dan dari dua pendapat ini, wallahu ta'ala a'lam, pendapat yang lebih tepat adalah Khidir adalah Nabi. Karena dalam Al-Quran salah satu makna rahmah adalah kenabian. Dalam Al-Quran, lughatul Quran, bahasanya Al-Quran, salah satu makna rahmat, salah satu maknanya adalah kenabian. Ya, demikian sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi salam wa ta'ala alhamdulillahi rabbil alamin subhanakallahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan perlu diketahui bahasanya setelah tafsir Al-Kahfi ini selesai, kita akan ganti dengan tafsir Yasin juga karya Syekh Muhammad di Sulawesi ini. Maka mumpung pameran, kalau siapa yang mau cari silakan.